Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Khawatir kiram rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Telah kita lewati perkataan al-imam Muhammad rahimallahu ta'ala yang membimbingkan kepada kita untuk beriman terhadap perkara-perkara yang hal itu mungkin belum sampai pada akal kita atau tidak kita memahaminya dan kita tidak mengetahuinya secara rinci perkara tersebut. Maka ini semua termasuk daripada al-imanu bil ghaib, perkara-perkara yang ghaib yang disebutkan oleh beliau rahimallahu ta'ala, di antaranya al-iman bil qadar, beriman terhadap takdir. Yang dalam kita beriman terhadap takdir mesti untuk kita meyakini bahwasannya takdir, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala berputar dan berporos di antara empat perkara yang harus kita yakini, yaitu al-ilmu, semuanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi di alam ini, apa yang terjadi di makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mengetahui apa yang tentunya tersembunyi ataupun yang nampak, dan Allah Maha mampu atas itu semua. Dan juga yang kedua adalah al-masyiah, apa yang terjadi di alam ini dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga al-kitabah, semua ketentuan-ketentuan ini telah dicatat dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fil lawhil mahfuz, fi kitabin maknun, dalam kitab yang terjaga. إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ مَقَادِرَ كُلِّ شَيْءٍ qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Semuanya telah ditulis. Dan juga yang keempat, semua di alam ini khalqun lillah, merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada yang luput, tiada yang luput dan keluar dari penamaan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu merupakan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh makhluknya. Maka inilah empat perkara yang harus kita imani dalam permasalahan at-takdir. Demikian pula telah kita sebutkan tentang pembagian takdir, yang di sana ada takdir umuri, seumur hidup, dan juga ada takdir sanawi, per tahun. Demikian pula ada takdir yaumi, yang terjadi hari demi hari. Sehingga dari permasalahan ini sudah kita sebutkan dua kelompok yang keliru dan salah dalam memahami takdir, yaitu al-qadariyah dan juga al-jabriyah. Demikian pula kata Syekh rahimallahu ta'ala, yang penting pula untuk kita imani mithlu hadis ru'yah kulliha, hadis-hadis yang berkenaan tentang ru'yah, Allah Subhanahu wa ta'ala terlihat bisa dipandang, bisa dilihat, yang hal ini tentunya di akhirah ia akan datang pembahasannya secara khusus dalam bab ini. Maka ini semua kita yakini, kita imani. Wa inna'at aw inna'at 'anil asma wastauhasha minha almustami'. Meskipun tidak diterima dan tidak enak untuk didengar, maka perkara ini jikalau itu sahih tentunya datang dari athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita terima. Wa innama 'alaihi al-imanu biha, sehingga hanya saja tugas kita dia dalil untuk mengimaninya. Wa alla yarudda minha harfan wahida, dan jangan sampai kita menolak satu huruf saja dari apa yang sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuha min al-ahaditsil ma'thurat 'anil thiqat, dan yang lainnya dari hadis-hadis yang datang dengan asar-asar yang thiqat, yang terpercaya. Maka tugas kita, baik hal itu merupakan hadis mutawatir, banyak periwayatannya, ataupun ahad diriwayatkan dari satu jalan, maka kembali, jikalau itu sahih, tufidul ilma, memberikan faidah ilmu, dan untuk kita amalkan, yakini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kemudian kata al-imamu Ahmad rahimallahu ta'ala, wa alla yukhasima ahadan wa la yunadhirahu, jangan sampai seseorang untuk mendebat, untuk bersengketa dengan orang lain dalam permasalahan takdir dan perkara-perkara yang gaib. Wala yata'allam al-jidal, dan jangan sampai dia mempelajari tentang ilmu jidal, ilmu berbantah, ilmu berdebat. Karena sudah kita lalui, agama ini bukan untuk diperdebatkan, agama ini bukan untuk dipermasalahkan, dipertentangkan, tapi agama ini untuk dijalankan, diamalkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Fa innal kalama fil qadari war ru'yati wal qur'an wa ghairiha minas sunan makruhun wa manhiyun anhu. Karena pembahasan, berdebat di dalam permasalahan takdir, di dalam permasalahan Allah terlihat kelak di akhirat, demikian pula memperdebatkan tentang Al-Quran dan yang lainnya minas sunan, ya, dari permasalahan-permasalahan akidah, manhaj, tauhid, itu adalah perkara yang makruh, wa manhiyun anhu, merupakan perkara yang terlarang, perkara yang dibenci. Ketika seseorang memperdebatkan perkara-perkara tadi dan yang lainnya, yang hal itu menyangkut permasalahan-permasalahan akidah dan tauhid serta manhaj. Oleh karenanya, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, la yakunu sahibuhu wa in asaba bikalamihi sunnah min ahli sunnah. Sehingga tidak dikatakan orang yang terjatuh ke dalam perdebatan, persengketaan, ya, adu mulut dalam permasalahan-permasalahan takdir, ru'yatullah, Al-Quran, dan permasalahan-permasalahan yang lainnya yang menyangkut perkara-perkara akidah dan tauhid serta manhaj, meskipun dia berbicara sesuai dengan sunnah atau pembicaranya benar, ya, laisa min ahli sunnah, maka dia bukan disebut ahli sunnah. Ya, meskipun perkataannya ternyata benar sesuai dengan sunnah, tetapi karena dia terjatuh ke dalam perdebatan, persengketaan, ya, maka bukan dikatakan ahli sunnah, keluar dari koridor ahli sunnah. Karena ahli sunnah tentunya menjalankan, bukan memperdebatkan. Hatta yada'al jidala wa yaslam wa yu'min bil athar, sampai dia meninggalkan jidal, perdebatan. dan sampai dia menerima dan beriman dengan azhar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khotifillah rahimani rahimakumullah, sebagai pengulangan dari al-Imam Ahmad, tercelaknya al-jidal, tercelaknya al-mira, perdebatan dalam permasalahan agama, kecuali perdebatan tersebut memenuhi syarat yang dibolehkan ketika itu seseorang berjidal, berdebat. Kapan hal itu? Allah sudah sebutkan bil jidal allati hiya ahsan, berdebat yang baik. Apa itu berdebat yang baik? Berdebat dengan tujuan untuk masing-masingnya mengetahui al-haq. Berdebat dengan tujuan orang yang mendebat berkeinginan untuk menyampaikan al-haq, bukan untuk terkenal, bukan untuk masyhur, ahli debat umpamanya, ahli berbicara. Taib. Gampang mengalahkan orang lain. Itu bukan syarat debat. Tapi syarat debat, hendaklah si pendebat ini menginginkan kebenaran hal itu sampai kepada orang lain, ada pada orang lain. Taib. Bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Ya. Atau bukan memposisikan dirinya ahli debat. Ya. Masuk dalam majelis-majelis, ya, atau layar kaca, sengaja menantang manusia yang ingin debat, daftar atau telepon nomor ini, nomor ini, dan sebagainya. Tentunya. Ini maka bukan dikatakan jidal yang ahsan. Dan juga debat yang dibolehkan yang bersandar, tidak keluar perdebatan tersebut dari Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman salaful ummah. Ada seseorang yang ingin berdebat mengetahui al-haq, ayo, dengan syarat masing-masing yang mendatangkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Tidak keluar dari itu. Tidak ada istilah pokoknya, yang penting dan yang lainnya. Tapi harus didasari dengan kedua ini. Sebagaimana perdebatan yang terjadi di masa al-Imam Ahmad rahimallahu ta'ala, Abdul Aziz Al-Kinani. Demikian pula dengan Al-Husain Ibn Ali Al-Karabisi. Mereka mensyaratkan perdebatan itu di hadapan penguasa, di hadapan raja, untuk tidak keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu disepakati terlebih dahulu di awal. Jika tidak mau, tinggalkan. Hal itu terjatuh ke dalam debat yang terlarang. Tidak ada manfaatnya. Jikalau si pendebat atau yang didebat tidak mau untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu syarat yang telah Allah SWT sebutkan dalam surat An-Nisa, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Jikalau kalian berselisih dalam suatu permasalahan, kembalikan hal itu kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka akan didapati jalan keluarnya. Bukan akan didapati siapa yang menang, tetapi akan didapati jalan keluarnya, akan didapati perkara yang baik. Maka yang keliru, hendaklah dia tanpa pikir panjang, tanpa dia malu, gengsi dan yang lainnya, untuk mengikuti yang benar. Dan yang benar pun jangan merasa dirinya benar, bisa mengalahkan. Taib. Ini seharusnya yang terjadi. Sehingga jikalau hal itu mencocoki syarat-syarat yang ada, maka boleh. Sebagaimana Allah SWT sebutkan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Terulah kalian ke jalan Allah, ajaklah manusia ke jalan Allah, yang pertama bil hikmah, dengan hikmah, dengan rifqul lin, dengan lemah lembut, dan juga dengan keras tetapi sesuai dengan tempatnya. Karena hikmah, wad'u syai' fi makani, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan berarti hikmah senantiasa dia lembut dan lembut, ya, halus dan halus, tetapi tentunya sesuai dengan tempat, sesuai dengan makam, sesuai dengan orang yang diajak bicara, maka itu hikmah mendudukkan sesuatu dengan tempatnya atau di atas tempatnya. Tayyib. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para ulama mempraktikkan hal itu dengan hikmah. Bagaimana berbicara dengan orang awam? Bagaimana berbicara dengan orang-orang yang pengikut, pengekor hawa nafsu, ya, pengekor kebidahan? Maka disesuaikan dengan hikmah, dengan ilmu, ya. Al-hikmatu huwal ilmu. Bagaimana menurut ilmu, menurut bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah dalam menghadapi berbagai macam jenis manusia. Dan yang kedua, wal-mu'idhatul hasanah, ya, dengan nasihat yang baik, pengajaran yang baik, ta'lim yang baik. Bagaimana cara menyampaikan yang baik, ya, itu dengan berdakwah, mengajak manusia kepada Allah SWT. Dan yang terakhir kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan, berjidal, berdebat, tetapi dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik tadi. Jangan keluar dari koridor Al-Quran dan Sunnah, dan juga diniatkan dan ditujukan untuk menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran. Tayyib. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Sehingga barang siapa yang dia tetap ngodrol istilahnya, ya, memaksakan diri untuk memosisikan dirinya sebagai ahli debat, senantiasa mengguncingkan dan membicarakan apa-apa yang dalam Al-Quran dan As-Sunnah tanpa dia mengamalkan, ternyata bentuk pengamalannya tidak ada, ya. Hanya berbicara dan berbicara. Tayyib. Meskipun pembicaraan ini terkadang benar dan sesuai dengan Al-Quran ataupun Sunnah, falaysa min ahli sunnah, kata beliau, ya. Ini catatan penting. Maka bukanlah dia termasuk daripada ahli sunnah sampai dia meninggalkan perdebatan tersebut dan menerima terhadap harta. Jika itu sahih, jika itu benar, bersumber dan bisa dipertanggungjawabkan datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kesahihannya, maka kita terima, ya, dengan kita menahan diri untuk tidak memperdebatkan permasalahan tersebut. Jalankan yang ada, diamalkan yang ada, apa-apa yang datang dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau rinci di sini, kata Imam Ahmad rahimallahu taala, wal Qur'anu kalamullah wa laysa bi makhluq, ya. Mulai beliau mencontohkan, karena di sana banyak kelompok-kelompok kaum muslimin, sempalan-sempalan kaum muslimin yang memperdebatkan tentang Al-Qur'an dan kandungan dalam Al-Quran. Maka beliau tegaskan, termasuk prinsip ahli sunnati wal jamaah yang mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk. Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, bukan makhluk, ya. Bukan makhluk, bukan ciptaan Allah, ya. Tapi Al-Quran adalah kalamullah, sifat dzatiyah, sifat yang senantiasa melekat dengan Allah SWT, tidak terpisahkan. Tayyib. Ya. Sehingga tidak dikatakan Al-Quran itu makhluk, ciptaan Allah, bukan. Tapi Al-Quran adalah ucapan Allah, kalamullah. Ini aqidah ahli sunnati wal jamaah. Wala yad'ufu ayyakul laysa bimakhluk. Jangan sampai seseorang lemah untuk mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Dia harus kuat, memiliki prinsip yang kokoh, memegang prinsip yang kokoh, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Qala fa inna kalamullah laysa biba'inin minhu. Dan kalamullah, Al-Quran, bukanlah sesuatu yang terpisah dari zat Allah SWT. Walaysa minhu syai'un makhluk, dan tidak ada pun sedikit pun di dalam Al-Quran itu yang dikatakan makhluk. Ini prinsip, ini manhaj yang harus kita pegang Tayib, karena prinsip ini telah terjadi puncak fitnah yang mengatakan di antara kaum muslimin Al-Quran makhluk di zaman beliau sendiri, di zaman Al-Imam Ahmad rahimallahu taala. Oleh karena itu kata para ulama, fa'azzal Islam birajulain. Allah SWT muliakan Islam itu dengan dua orang tokoh. Bi Abi Bakrin fi zaman Riddah wal Imam Ahmad fi yaumil mihnah. Dimuliakan Islam ini dengan Abu Bakar di masa-masa Riddah, murtad. Sebagian manusia meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali keluar dari Islam, maka diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika itu. Demikian pula dimuliakan Islam di zamannya Al-Imam Ahmad, itu di masa-masa ujian yang ketika itu ditekankan melalui tokoh-tokoh Jahmiyah, melalui tokoh-tokoh Mu'tazilah kepada penguasa mereka di zaman Al-Ma'mun, di zaman Al-Mu'tasim Billah Wal-Wathik, yang dipengaruhi penguasa di tiga periode, ya, tiga periode penguasa ketika itu dipengaruhi oleh orang-orang Jahmiyah, ya, pengikutnya Jahm bin Safwan, dan juga orang-orang Mu'tazilah Wasil bin Atha, untuk penguasa menerapkan akidah yang batil, yang keliru di tengah-tengah rakyatnya, supaya diakui, diyakini Al-Quran itu makhluk, ya, bukan kalam Allah, ya. Sehingga banyak ketika itu para rakyat dan para ulama yang tersiksa dan disiksa serta dibunuh. Yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk, risikonya dibunuh atau dipenjara, ya. InsyaAllah. Itu pemerintahan ketika dahulu. Sehingga Imam Ahmad tetap berpegang teguh, ya, dengan prinsip yang benar bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, sampai beliau dipenjara, disiksa, beliau tetap, ya, sampai akhirnya lewat tiga periode Allah tunjukkan al-haq, kebenaran bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, dengan terbebaskan kembali Al-Imam Ahmad, ya. Dan Allah berikan taufik kepada penguasa di zamannya untuk kembali kepada akidah yang benar bahwasanya Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Itu dari perdebatan yang ada, ya, menghadirkan masing-masing dari kedua belah pihak di hadapan penguasa dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, bukan ciptaan Allah, tetapi sifat Allah SWT dzatiyah yang melekat tidak terpisah. Tapi karena sifat Allah ada dua, sifatun dzatiyah, ya, sifat dzatiyah dan sifat salbiyah. Tanya. Dan yang lainnya yang akan kita bahas dalam sifat Allah SWT nanti. Apa yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran kalamullah? Allah SWT ingatkan di surat At-Taubah, masih di awal-awal ayat di situ, mungkin ayat ke-9 atau keberapa, masih di kaca yang pertama, ya. Allah nyatakan wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighhu ma'manah. Wa in ahadu minal musyrikin, kata Allah, jikalau ada salah seorang musyrikin istajarak, meminta perlindungan, meminta pertolongan, fa'ajirhu, lindungi, ya. Jikalau ada orang musyrikin, orang kafir meminta perlindungan, meminta pertolongan, tolong, lindungi. Kemudian apa kata Allah SWT? Hatta yasma' kalam Allah, sampai dia mendengar apa? kalam Allah. Kalam Allah, Al-Quran dibacakan kepada mereka sebagai petunjuk, karena Al-Quran yahdi lillati hiya aqwam, akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Semoga si kafir tersebut, si musyrik tersebut, ketika mendengar Al-Quran, dia mau tunduk dan masuk ke dalam Islam. Tanya. Maka jelas dalam ayat ini menunjukkan Allah sebutkan hatta yasma'a kalam Allah. Apakah Allah menyebutkan hatta yasma'a khalqallah, sampai dia mendengar makhluk Allah? Tidak. Mau ditarik ke mana? Zahir lafaz kalam Allah ditarik ke makhluk, tentunya ini tidak sesuai. Tayyib. Sehingga menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah, ucapan Allah, bukan makhluk Allah. Wa inna ma amruhu idza arada syai'a. Ya, jika Allah SWT menginginkan sesuatu, apa yang terjadi? Ayyakula lahu kun fayakun. Allah katakan kun, jadilah. Maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Terbuktilah apa yang Allah kehendaki. Menunjukkan Allah berkata. Ya, bukan menciptakan makhluk. Bukan menciptakan kalam. Ya, tetapi kalam Allah, ucapan Allah adalah sifat dzatiyah. Ya Allah SWT berbicara mata syak, wa aina syak, kapanpun Allah menghendaki, dimanapun Allah menghendaki. Tanyib. Sehingga ini akidah yang harus kita yakini. Demikian pula dalam hadis yang sahih, ketika Rasul SAW mencontohkan sebagai doa perlindungan dan doa ketika seseorang turun di tempat yang baru, singgah di tempat yang baru, Rasulullah mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung a'udzu bikalimatillah, dengan kalimat Allah, dengan ucapan Allah, dengan Al-Qur'an, bukan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah. Demikian pula di surat Al-Kahfi. Qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya lautan dijadikan pena untuk menulis kalimatullah, kalimat Rabbi, ucapan-ucapan Allah SWT, kalimat Allah SWT, niscaya air lautan tersebut habis sebelum tertulisnya kalimat Allah, ucapan-ucapan Allah SWT, kalam Allah, ilmu Allah SWT tidak akan cukup. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah. Sehingga prinsip ini ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah untuk senantiasa dipertahankan. Karena sampai sekarang ini sekte-sekte yang ada, kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin yang ada, ya, dari Jahmiyah dan Mu'tazilah, senantiasa mengkibarkan bendera Al-Quran adalah makhluk, ya, Al-Quran adalah makhluk. Tanya. Sampai zaman kita sekarang ini. Maka jika antum mendengar atau melihat ada orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka mereka mengikuti jejak dan langkahnya orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah. Bahkan di sana lagi ada pendapat yang mengatakan dengan berusaha untuk mentalbis, lemah, tidak kuat untuk mengatakan Al-Quran bukan makhluk, tapi dia hiasi, ya, dia poles supaya manusia merasa rancu, ragu tentang akidah Al-Quran adalah kalam Allah. Dia katakan Al-Quran atau lafzi bil-Quran makhluk, ucapanku tentang Al-Quran adalah makhluk, ya, ucapanku, ya. Jadi kalau saya berbicara ini, jadi ucapan saya ketika saya membaca Al-Quran itu makhluk. Seperti yang dibawakan oleh Al-Hasan Ibn Ali Al-Karawisi ini, untuk mentalbis manusia ya. Dia tidak secara langsung mengatakan Al-Quran makhluk, tetapi dia ganti poles, lafzi bil Quran makhluk. Ucapan saya ketika saya melantunkan Al-Quran, membaca Al-Quran, maka ucapan saya ini makhluk. Maka ini pun sama menyeret ya, kepada malfud, karena lafzi bermakna malfud, yang diucapkan. Apa yang diucapkan? Al-Quran. Yang diucapkan itu adalah Al-Quran ya, sehingga ini menarik kepada akidah yang keliru pula. Dan tidak ada para sahabat yang membahas tentang, ya Rasulullah, bagaimana lisan saya ketika mengucapkan Al-Quran, apakah lisan saya makhluk? Tidak membahasnya mereka ya. Tidak menanyakannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana jikalau manusia-manusia yang utama saja tidak membahasnya? Tentunya lebih layak lagi bagi kita untuk tidak membahasnya ya. Meskipun tentunya ada perkara yang lain yang benar untuk dikatakan makhluk. Seperti apa? Tinta untuk menulis Al-Quran itu makhluk. Tinta yang antum tulis, antum pegang pena untuk menulis Al-Quran itu makhluk. Iya. Demikian pula Al-Quran, lembaran kertas yang antum menulis di atasnya Al-Quran itu pun makhluk. Ini sebatas kita ketahui saja, tetapi tidak dibahas ini pun oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Meskipun benar dikatakan makhluk, ya, tinta, pena dan kertas itu makhluk, tapi Al-Quran itu sendiri bukan makhluk. Ya, seperti yang tertulis di dinding-dinding, ya, cat makhluk, temboknya itu sendiri. Tapi Al-Qur'annya ini yang tertulis, yang terbaca, apakah dikatakan makhluk? Tidak. Itu semua adalah kalam Allah ya. Sehingga meskipun kita tahu bahwasanya pena dan kertas untuk menulis Al-Quran itu makhluk, bukan perkara yang harus kita memperdebatkannya ya. Dan bukan perkara yang harus kita mempertanyakannya ya, agar kita tidak terjatuh pada akidah yang keliru, sehingga kita memperdebatkan tentang apa-apa yang ada dalam Al-Quran ya. Jangan sampai seorang muslim, seorang sunni, salafi, ahli sunnah wal jamaah lemah ya, dari mengatakan prinsip yang kuat Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Dan tidak ada sedikit pun dalam Al-Quran yang layak dan patut untuk dikatakan makhluk. Qala rahimahullah ta'ala, wa iyyaka wa munadharata man ahdatha fihi. Hati-hati engkau, jangan sampai engkau berdebat ya, melakukan jidal, munadharah dengan orang-orang yang mengada-adakan kebid'ahan dalam Al-Quran. Apa kebid'ahan dalam Al-Quran tadi? Salah satunya Al-Quran adalah makhluk, itu bid'ah, perkara yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah. Para sahabat mengatakan Al-Quran makhluk. Maka jika ada orang yang mengatakan seperti ini, hati-hati, jangan sampai berdebat dengan mereka kecuali menginginkan al-haq, kebenaran ya. Tapi jika lo hanya ingin menantang ya, siapa yang kalah, siapa yang menang, maka tinggalkan, jangan berdebat dengan orang yang seperti itu. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi, dan jangan pula berdebat dengan orang yang mengatakan lafadku, ucapanku ya, tentang Al-Quran adalah makhluk dan yang lain-lainnya yang berkenaan tentang bid'atul Quran, perkara-perkara bid'ah yang berkaitan dengan Al-Quran, maka tinggalkan. Wa man waqafa fihi, ataupun orang yang tawakuf ya, tawakuf tidak kesana tidak kemari, dia tidak mengatakan Al-Quran kalamullah dan juga dia tidak mengatakan Al-Quran makhluk, ini namanya orang tawakuf ya. Yang ini tawakuf itu waqaf, berhenti ya. Tidak memihak ke si fulan, tidak memihak ke si fulan, di tengah-tengah. Maka orang yang ada di tengah-tengah pun tinggalkan, berbahaya. Lebih berbahaya lagi yang tengah-tengah ya. Kalau yang ujung dengan ujung kan jelas, tapi yang tengah-tengah ini ya, berbahaya. Tayyib. Maka tinggalkan pula yang tawakuf, yang tidak mampu untuk mengatakan Al-Quran kalamullah, tinggalkan. Menunjukkan prinsipnya goyah, goncang. Tayyib. Faqala, dengan dia mengatakan la adri makhlukun aw laysa bimakhluk, saya enggak tahu. Ya. Ada orang mengatakan saya enggak tahu Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Ini menunjukkan orang yang tawakuf. Ya, orang yang belum memiliki pendirian akidah yang benar tentang Al-Qur'annya. Tayyib. Tapi seorang muslim tadi, bimbingan beliau jangan sampai lemah. Jangan sampai tidak mampu untuk mengatakan Al-Qur'an kalamullah, laisa bimakhluk. Wa innama huwa kalamullah, hanya saja Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Fahadha sahibu bid'atin. Maka orang yang mengatakan Al-Quran makhluk atau yang tawakuf, inilah menunjukkan sahibu bid'ah, pelaku kebid'ahan. Seperti apa? Seperti orang yang mengatakan huwa makhluk, Al-Quran makhluk, jelas ini menunjukkan sahibu bid'ah, sahibu hawa. Wa innama huwa kalamullah laisa bimakhluk. Diulangi lagi oleh beliau rahimahullah ta'ala, hanya saja Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.